الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita untuk melaksanakan satu kewajiban seorang muslim di hari yang berbahagia ini, salatul Eid, salat Idul Fitr, yang disebutkan sebagian para ulama kita fardu ain atas seorang muslim. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakbir, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika berakhirnya bulan Ramadhan, ketika masuknya Idul Fitr. Qala Allah ta'ala, وَلِتُقْمِنُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Haqqan ayana ikhwani fillah rahiman rahimakum Allah, untuk banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur akan berbagai macam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala alaina. Di antara sekian nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat al-aman, nikmat ar-rizq, yang disebutkan para ulama kita, min akbar an-ni'am, di antara sekian nikmat yang paling besar adalah nikmat keamanan. Kita merasakan aman dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat rizq, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika merintahkan orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Hendaknya kalian beribadah kepada Rabb hadzal bait, Rabbul Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi at'amahum min ju', yang telah memberikan kalian makan. Tidaklah salah pada kalian, Allah berikan nikmat rizq. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan keamanan kepada kalian, rasa aman, sehingga tidak merasakan takut. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di antara bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat kepadanya. Fagtanimu hadhihi an-ni'matain, manfaatkanlah dua nikmat tersebut, nikmatul aman wa nikmatul rizq, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang berbagai macam fitnah yang akan menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang berbagai fitnah-fitnah yang datang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti potongan-potongan malam yang gelap, sehingga saking dahsyatnya fitnah tersebut, seorang di pagi hari mukmin, sore sudah kafir. Sore hari dalam keadaan mukmin, pagi sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan perkara-perkara dunia. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Gunakan nikmat al-aman, nikmat ar-rizq, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk taqarrub kepada Allah. Terus bekali diri kita dengan akidah yang sahihah. Terus kita bekali anak-anak kita, keluarga kita dengan ilmu agama yang sahih. Kita tidak tahu kapan kita mendapatkan keamanan yang seperti ini. Entah sampai kapan. Maka ayuhanna rahimani wa rahimakumullah. Ingat apa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yati alan nas amun illa walladhi ba'dahu syarr min. Tidak datang kepada satu umat satu masa kecuali masa yang setelahnya lebih jelek darinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dahsyatnya fitnah-fitnah di hari zaman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satati fitanun turaqqiqu ba'daha ba'dha atau yuraqqiqu ba'daha ba'dha. Fitnah yang datang setelahnya akan membuat fitnah-fitnah yang datang sebelumnya itu kecil karena dahsyatnya fitnah-fitnah yang datang berikutnya. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Islam dari kalangan kufar, dari kalangan komunis, Syiah dan yang lainnya, mereka terus berbuat. Mereka terus berusaha melancarkan apa yang Allah firmankan kepada kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Terus mereka berupaya dengan berbagai macam bentuk dakwah mereka untuk berusaha mengkafirkan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mereka akan memerangi kalian. Yang tujuannya adalah hatta yardukum an dinikum, sampai mereka berhasil memurtadkan kalian agama kepada kalian. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Bekali diri kita dengan ilmu. Sebarkan ilmu sahih kepada kaum muslimin. Min bab an-nasiha lil muslimin. Bekali anak kita dengan ilmu sahih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang masalah Id, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dalam keadaan di Madinah mereka memiliki dua hari yang di situ mereka bermain-main. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakum Allah, qad abdalahuma lakum Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian dua hari tersebut bi khairi minhuma, dengan dua hari yang lebih baik daripada hari-harinya mereka orang Madinah ketika itu di masa jahiliyah, di masa datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Idul Fitr wa Idul Adha. Idul Fitr, hari itu kita bergembira, hari kaum muslimin bergembira, anak-anak kita bergembira. Tapi ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a, tetap diingat akan terbiah yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai di hari yang penuh kebahagiaan ini, yang semestinya mereka mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, justru kemudian mereka terusak akidah mereka, terusak akhlak mereka, karena kita kurang perhatian kepada mereka. Hari Aid, hari bermain-main, hari untuk mereka bergembira, tapi para orang tua tetap untuk menjaga anak-anak kita, menjaga agama mereka, menjaga akhlak mereka, menjaga pergaulan mereka. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai hari bergembira ini kita kotori dengan berbagai maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hindari ikhtilat, hindari khalwat, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Itu adalah perbuatan yang haram, termasuk dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran, ayuhannas rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda amalan itu makbulah, di antara tanda ibadah itu ibadah makbulah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seseorang untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, iringi dengan ibadah-ibadah berikutnya. Di bulan Ramadan, kita qiyamul Ramadan, kita melakukan salat tarawih, maka lanjutkan dengan salat-salat malam di bulan berikutnya. Salat-salat sunnah di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, kita melakukan siam Ramadan, puasa Ramadan, maka kita lakukan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan lainnya. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana ka syami dahr. Barang siapa yang dia puasa di bulan Ramadan kemudian mengiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Barang siapa yang memiliki qadha, falyaqdi awwalan, dia qadha dulu puasa Ramadan yang telah batal karena udzur. Setelah mengqadha, maka puasalah 6 hari bulan Syawal untuk mendapatkan keutamaan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kasyami dahr. Di malam Idul Fitr atau di awal subuh tadi sebelum salatul Id, kita dianjurkan untuk zakatul fitr. Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitr itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil-masakin, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan laghu war rafath, dan untuk makanan bagi orang-orang miskin. Maka ayuhan nas rahiman rahimakumullah. Di bulan-bulan lainnya kita kasihi mereka orang-orang fakir, kita kasihi orang-orang miskin, saudara-saudara kita kaum muslimin yang fuqara wal masakin. Di antara tanda ibadah makbulah indallah adalah ketika seorang mendapatkan taufik untuk melanjutkan ibadah tersebut dan melakukan ibadah-ibadah yang berikutnya. Ayatuhan nisa, para akhwat, lanjutkan apa yang telah kalian lakukan di bulan Ramadan. Membangunkan suami untuk qiyam Ramadan di tengah malam, khidmah kepada mereka yang merupakan kewajiban kalian atas mereka, atas para suami kalian. Ingatlah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'atun nar fa ra'aitu akthar ahliha an-nisa." Aku lihat neraka dan ternyata kebanyakannya adalah para wanita. Kenapa demikian akhwati billah rahiman wa rahimakumullah? Kalian telah tahu sebabnya adalah karena yakfurnal ashir wa yuksirna la'an, banyak para wanita yang mengkufuri kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya, banyak melaknat mereka. Maka ayah Tuhan Nisa, para akhwat, para ummahat, para muslimah, akui dan syukuri kebaikan suami sama kalian. Lanjutkan ibadah-ibadah yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qira'atana wa qiyamana fi Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.